dari kalian. Membahas permasalahan ta'adudul asbab wan nazilu wahid. Di sana disebutkan beberapa surah. Surah yang pertama apa? Terus inda Ahmad akhar. As-suratul ula. Yang pertama sahihah, kemudian riwayat yang kedua dhaifah, maka apa sikap kita? Kita mengambil yang sahih dan meninggalkan yang dhaif. Allah ibarifik indah khina ibn ridha mawujud. Nah, hadad surah asaniya, gambaran yang kedua. Zihlal al-haq. Ayat saya dari Bihani. Fatudiro al-Mujihad. Atakuna ayat rumah rumah asaf minum. Kita sepercang asafihain minar asaf. Yes. Maknanya dua tanah sama-sama sahih, kemudian dilihat secara mentas yang kuat tentunya. Baik. Tentunya didahulukan riwayat Imam Bukhari dan Muslim di baterainya, dan didahulukan sahih bin Hisham yang maksudnya menghadiri dan menyaksikan kisah di baterainya. Mulai berarti. Terus yang lemah kita katakan apa? Ayat 55. Nah, sebagai tafsir dari sang rawi. Allah ibarati. Indah sina Junaid Abi Dzar. Surah Salisah. Baik. Masuk dalam bab ta'addul asbab wan nazil wahid. Kuwaitnya apa persyaratannya ini? Nah, dekatnya zaman antara dua peristiwa. Baik, pindah ke Syarif. Surat Rabi'ah. Turun dua kali untuk satu ayat, turun dua kali untuk sebab yang sama, sebab yang berbeda. Nah, surah yang keempat itu hampir sama dengan yang ketiga, tapi apabila zaman, waktu antara sebab yang pertama dan yang kedua itu berbeda sangat jauh, sehingga kita katakan ayat yang sama itu satu ayat turunnya dua kali untuk dua sebab yang berbeda. 6. Tayyib. Sini kita akan sebutkan contoh dari masing-masing kemungkinan yang ada. Nah, biar bisa tergambarkan teori yang kita sebutkan. Untuk surah yang pertama, contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha. Ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadh-dhuha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Baik. Ayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim serta yang lainnya dari sahabat Jundub sebabnya adalah sahabat Jundub menceritakan ishtakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ishtaka an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailatan aw lailataini falam yakum lailatan au lailataini fa'atathu imra'atun faqalat ya Muhammad ma ara. Syaitanaka. Illa qad tarakta. Illa qad tarakta. Naam. Fa'anzalallah hadhi surah. Kemudian Allah turunkan surat ini. Tayyib. Disebutkan oleh sahabat Jundub dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebabnya adalah bahwasanya Rasul pernah mengeluh sakit sehingga beliau tidak bisa bangun satu malam atau dua malam untuk sholat. Maka ada seorang wanita, nah musyrikin, menghardik Rasul, mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma'arah, nah, tidaklah saya melihat syaitonaka, syaitonmu, melainkan telah meninggalkanmu. Menganggap bahwasanya Rasul alaihissalatu wassalam selama ini itu kedatangan syaiton. Malaikat Jibril dibilang syaiton sama perempuan tersebut. Yip. Dianggap sebagai syaitan. Karena apa? Beberapa hari tersebut Rasul tidak mendapatkan wahyu, sehingga dianggap ditinggalkan oleh syaitannya. Maka Allah membantah ucapan wanita tersebut. Nah, dengan mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidaklah meninggalkanmu, wahai Nabi. Artinya Allah terus mengawasi Rasul, tidak pernah ditinggalkan. Kemudian disebutkan dalam riwayat At-Tabrani, dan Ibnu Abi Syaibah An-Hafaz Ibni Maisarah An Hafsin ibni Maisarah An Ummihi An Ummihi kemudian An Ummiha. Wa kanat khadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. An-Najarwan dakhala baitan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala tahta sarir famata famakata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam arba'ata ayyamin la yanzilu alaihi alwahyu faqala ya khawla Qala ya qaula ma hadatha fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jibril la ya'tini fakultu fi nafsi law hayya'ti al-baita law hayya'ti al-baita. Oke, hal besar. Wa kanaftihi fa'ahwaitu bilmiknasati tahta sarir fa'akhrajtu al-jarwa. Faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tar'adu lihyatuhu. Fa'anzalallah wadduha ila qawlihi fatarda. Disebutkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Abi Syaibah dari Hafs Ibnu Maisarah, dari ibunya Hafs, dari ibunya lagi yaitu neneknya Hafs, ya, an ummiha yaitu dari ibunya Hafs, dari neneknya Hafs ini pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bahwasanya ada seorang yang bernama Jarwan itu pernah masuk ke rumahnya Rasul, ke rumah Nabi. Tiba-tiba setelah dia masuk ke rumahnya Rasul, dia pun terjatuh di bawah kasurnya Rasul, kemudian apa? Mati. Yip, mati ngelinding masuk bawah kasur. Kemudian setelah kejadian itu, Rasul selama 4 hari tidak pernah turun wahyu kepada beliau. Maka Rasul mengatakan, wahai Khawlah, ini nama neneknya tadi, wahai Khawlah, apa yang terjadi di rumahnya Rasul alaihissalatu wassalam? Jibril tidak mendatangi aku. Ada apa ini? Kenapa? Maka aku pun mengatakan di dalam hatiku, seandainya engkau mau mempersiapkan rumah ini dan menyapunya, naam, maka Khawlah pun naam menyapu bagian bawah kasurnya Rasul. Maka dia pun mengeluarkan mayatnya Jarwan tadi. Naam, mayatnya Jarwa pun ditemukan di bawah kasurnya Rasul. Maka Rasul pun datang. Tiba-tiba melihat kejadian itu, na'am tar'adu lihyatu. Jenggot beliau gemetaran, menunjukkan beliau ketakutan saat itu. Kok ada mayat di bawah kasurnya beliau? Maka Allah pun menurunkan firman-Nya wadduha wal laili idza saja. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan Rasul-Nya begitu saja. Artinya tetap akan kedatangan wahyu walaupun tidak terus-menerus setiap hari. Baik. As-su'al. Indah Dr. Arif. Dari dua riwayat ini, mana yang sebagai sebab turunnya ayat? Antum lihat. Yang pertama derajatnya sahih, Bukhari dan Muslim. Baik. Tidak tahu. Tidak tahu, baik. Yang kedua, belum tahu nih ya jawabannya ya. Baik. Indah Khinabi Yazid. Tafadhal. Itu penilaian Dr. Arif. Diagnosa dari beliau. Baik. Punya diagnosa yang lain? Belum. Ini butuh yang jagoan hadis ini. Mana Abu Ihsan? Saya Abu Ihsan. Bagaimana penilaian antum tentang kedua riwayat ini? Hadis yang pertama jelas sahih. Yang kedua? Masya Allah. Secara zahir sanadnya dhaif. Dha'afahu Abu Ihsan. Sebabnya sehingga Allah ibaraki. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ibnu Abi Syaibah, hadisnya dhaif. Dengan dua sebab. Sebab yang pertama, jahalatu ummi Hafs. Tidak diketahui siapa ummu Hafs tadi. Dalam ilmu hadis masuk dalam pembahasan mubham. Karena perempuan berarti mubhama. Tidak diketahui siapa ibunya ini. Thiqah, dhaif, na'am, ataupun yang lainnya. Kemudian sebab yang kedua, na'am, ummiha. Ya, ummu ummiha. Neneknya juga tidak diketahui. Tayyib, labas. Jadi sebabnya untuk kedhaifan riwayat itu disebabkan dengan jahalah dari ibunya Hafiz ataupun neneknya. Maka gimana? Pengaruh apa enggak Abdullah? Neneknya Hafiz. Kenapa? Karena dia sahabiyah. Iya, melihat Rasul, pembantunya Rasul. Sehingga jahalatu sahabah la tabur. Sebab lemahnya hadis yaitu dikarenakan jahalah ummu Hafiz. Dikomentari oleh Al-Hafidz riwayat At-Tabrani, kisatu ibtai Jibril, kisatu ibtai Jibril bisababil jarwi, bisababil jarwi masyhurah, lakin kaunuha sababu nuzulil ayah, lakin kaunuha sababu nuzulil ayah gharibun, gharibun wa fi isnadihi man la yu'raf, wa fi isnadihi man la yu'raf, fal mu'tamad ma huwa fi sahih. Sayyib, dikatakan oleh Ibnu Hajar, kisah telatnya datang Jibril dengan sebab kematian Al-Jarwu kepada Rasul, naam, itu sangat masyhur, tersebar di kalangan mereka ahli tafsir. Akan tetapi kalau kisah ini dijadikan sebab turunnya ayat, gharib, kata Ibnu Hajar, sangat jauh. Nah, kenapa? Dikarenakan di dalam sanadnya ada rawi yang tidak diketahui, yaitu ibunya dari Hafiz tadi. Nah, berarti penilaian Abu Ihsan, nah, sesuai dengan penilaian Al-Hafiz, insyaallah. Muhaddits. Fal mu'tamad, maka kata Al-Hafidz, yang jadi pegangan ma fi sahih, apa yang ada di dalam sahihain. Baik. Ini gambaran yang pertama. Satu riwayatnya sahih, satunya lemah. Ini enak. Baik, as-surah tsaniyah. Contoh untuk gambaran yang kedua. Yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Isra ayat ke-85. Ayat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil ruh. Yas'alunaka 'anil ruh. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud, tentang sebab turunnya ayat ini, Ibnu Mas'ud menyebutkan, mengatakan, qal kuntu amshi, kuntu amshi ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Naam. Famarra bina fari min al-yahud. Faqala ba'duhum, qala ba'duhum law sa'altumuhu faqalu hadithna 'anil ruh faqalu hadithna 'anil ruh faqama sa'atan wa rafa'a ra'sahu fa'araftu annahu yuhi ilai atau yuha ilai ثم قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا Baik. Dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, saya pernah dahulu berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Antum garis bawahi atau garis atas lafaz kota Madinah. Kemudian beliau melewati sekelompok dari orang-orang Yahudi. Maka sebagian mereka berkata, seandainya kalian mau bertanya kepada beliau tentang sesuatu, maka mereka pun bertanya kepada Rasul, hadisna 'anil ruh, khabarkan kepada kami tentang ruh. Faqama sa'atan, maka Rasul pun berdiri sejenak, wa rafa'a ra'sahu, mengangkat kepalanya. Naam, maka saat itu pun Ibnu Mas'ud mengetahui bahwasanya Rasul sedang diturunkan wahyu kepada beliau. Ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Ibnu Mas'ud langsung menyaksikan sebab turunnya ayat. Baik. Dikeluarkan dalam riwayat yang lain dari Imam At-Tirmidzi dan hadisnya sahih disahihkan oleh Syekh Mukbir rahimahullahu taala, ani bin Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, Qalat Quraisyun lil Yahudi a'tuna shay'an nas'alu hadzal rajula faqalu is'aluhu 'anil ruh fasa'aluhu fa anzalallah yas'alunaka 'anil ruh yas'alunaka 'anir ruh. Nah, di sini ada dua ibarah dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Kedua-duanya sama-sama membawakan sirah yang sharihah, itu dengan lafaz fa'anzalallah. Baik, hadisnya sama-sama sahih. Maka langkah yang kedua kita tarjih di antara kedua riwayat ini. Inda akhina bi hafs. Mana yang lebih kuat? Yang pertama, yaitu ucapannya Ibnu Mas'ud. Kenapa? Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, sedangkan yang satunya dari Tirmizi. Naam as-sahih yuqaddam ala ghairihi. Alasan yang kedua? Nah, yang kedua alasannya dikarenakan Ibnu Mas'ud langsung menyaksikan kisah, sedangkan Ibnu Abbas tidak. Tayyib. Contoh untuk gambaran yang ketiga, as-suratu salisah. Yaitu berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Ayat ke-6 sampai ayat ke-9. Ayat ke-6 sampai ayat ke-9. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah li'an. Yaitu seorang suami yang menuduh istrinya melakukan yang namanya perzinahan dalam keadaan suami tidak memiliki bukti. Tapi suaminya masih bersikeras menuduh istrinya sebagai pezina. Maka ayat ini hukumnya walladzina yarmuna azwajahum. Walam yakun lahum syuhada illa anfusuhum. Ayat ini. Walladzina yarmuna azwajahum. Dan orang-orang yang menuduh istri-istrinya melakukan perzinahan. Walam yakun lahum syuhada. Dalam keadaan dia tidak memiliki saksi. Illa anfusuh, kecuali dia sendiri yang menyaksikan perzinahan istrinya tadi. Nah, kemudian sampai ayat yang ke-9. Ayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas beliau mengatakan Anna Hilal Ibnu Umayyah Qadhafa imra'atahu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syarik ibni Sahma. Naam, bi syarik ibni Sahma. Sebut Disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Hilal Ibnu Umayyah menuduh istrinya berzina di hadapan Nabi dengan Syarik Ibnu Sahna. Baik, sehingga apa? Di zaman Rasul juga terjadi yang namanya perzina. Baik. Sehingga yang namanya kebatilan itu akan tetap ada. Sehingga enggak heran. Ya, baik. Kalau di kalangan salafi pun banyak terjadi yang namanya kemungkaran-kemungkaran ataupun keharaman-keharaman. Di zaman Rasul pun terjadi yang namanya kemaksiatan. Menunjukkan bahayanya yang namanya syaitan. Naam, pandai dalam menggelincirkan Bani Adam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun mengatakan kepada Hilal bin Umayyah, al-bayyinah aw haddun fi dhahrika. Al-bayyinah aw haddun fi dhahrika. Baik. Rasul mengatakan al-bayyinah, buktinya mana? Atau kalau tidak ada bukti, engkau akan mendapatkan hukuman had dicambuk. Nah, pada bagian punggungmu. Cambuk dengan 6 had, hukuman orang yang menuduh tanpa bukti. Baik. 6. Maka yang namanya Hilal waktu itu enggak sempat panggil orang waktu itu zina ya. Nah, cuma dia sendirian. Enggak bisa mendatangkan bukti. Dia mengatakan, "Faqal ya Rasulullah." Walladhi ba'athaka bil haqq. Inni la sadiqun. Wala yunzilanna Allahu ta'ala Ma yubarri'u zahri minal haddi. Naam. Maka Hilal mengatakan, wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan perkara al-haq, sesungguhnya saya ini sangat jujur Dan pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan ayatnya yang akan menyebabkan punggungku ini terlepas dari hukuman had. Pasti, karena dia tahu, dia benar. Dalam keadaan itu masih masa-masa turunnya wahyu. Dia yakin tidak akan dizalimi. Baik. Fanazala Jibril alaihissalam. Maka Jibril pun turun. Fanzal alaihi al-ayah. Maka Jibril pun menurunkan ayat yang kita sebutkan tadi. Walladzina yarmuna azwajahum. Baik. Ini riwayat Imam Bukhari. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Sahihain, dari jalan Sahal Ibnu Sa'ad. Kalau tadi dari Ibnu Abbas. Baik. Anna Uwaimir, anna Uwaimira sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah rajulun wajada ma'a imra'atihi rajulun wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaqtuluhu fataqtulunahu am kaifa yasna ayyib waimir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana kalau ada seorang suami mendapati bersama istrinya ada laki-laki yang lain, apakah boleh bagi dia membunuh laki-laki tersebut sehingga kalian pun bisa membunuhnya, atau apa yang harus dia perbuat? Ayyib faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasul pun mengatakan qad anzalallahu al-Qur'ana fika wa fi sahibika. Qad anzalallahu al-Qur'ana fika wa fi sahibika. Naam. Fa amara bil mula'nah. Rasul mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat Al-Qur'an fika berkenaan denganmu dan dengan temanmu. Itu siapa? Kisahnya Naam Hilal ibn Umayyah. Ajib. Dengan ucapan dari beliau ini Nas menunjukkan bahwasannya ayat tadi turun satu ayat berkenaan dengan kejadian yang dialami oleh Hilal ibn Umayyah dan Uwaimir. Ajib. Kenapa? Karena waktunya berdekatan. Ajib. Ajib. Sama-sama fi sahihain. Walaupun nanti antum akan mendapati jawaban yang lain dari Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Suluk Tafsir tentang masalah dua riwayat ini. Beliau lebih mengatakan bahwasanya bab turunnya ayat itu apa yang disebutkan dari riwayatnya Hilal tentang kisahnya Hilal. Adapun kisahnya Uwaimir itu Rasul beristimbat dan menjawab dengan kejadian yang terjadi pada Hilal. Baik, nanti dibahas dalam usul tafsir berkaitan dengan umumul lafzi wa khususis sabab, insyaallah dibahas di sana sebagian kaul, tapi yang lebih utama yang kita sebutkan di sini, kita sebutkan yang dimaksud dalam bab ta'adudul asbab wan nazil wahid. Ayat masih tersisa satu surah dalam keadaan waktu sudah habis, mau dilanjutkan sedikit atau ditunda besok? Ayuhul hadirun, eh? Gimana Pak Abu Umar, lanjut tinggal satu lagi atau diteruskan besok? Panitia? Lanjut. Tinggal satu lagi tentang surah yang keempat. Tayyib labas, kita lanjutkan besok saja. Nampaknya sudah arus-arusan ya. Tayyib labas, itu beberapa misal sehingga kenapa kita datangkan misal-misal ini biar tidak dianggap bahwasanya ini hanya sekedar teori, tetapi ada penerapannya masing-masing, contoh keterkaitannya dengan asbabun nuzul. Sehingga dengan misal yattabihul maqal, dengan contoh ucapan itu akan semakin jelas. Sayyidullah ta'ala miswab naktafi bihadul qadar insyaAllah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu fikum.